pun ikut berseri. Mandi, mandi, mandi, cuci, cuci, cuci, biasakan hidup bersih dengan air jernih. Semesta ikut berseri. Sehat di diri berseri.